Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 15 Mei 2024 dibacakan Ardiansyah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Satreskrim Polres PD berhasil meringkus 6 pencuri motor atau curanmor yang beraksi di sejumlah wilayah di PD. Bahkan 2 dari 6 pelaku adalah warga Janto, Aceh Besar, dan Sabang. Para pelaku masing-masing berinisial SA, 32 tahun, buruh harian lepas, Gampung Blang Pase. CU, 29 tahun, Gampung Krungdo, PD. Selanjutnya MR, 25 tahun, Gampung Langgo. MA, 37 tahun, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kapolres PD AKBP Imam Asfali SIK MH mengatakan para pelaku ditangkap tidak sekaligus namun terpisah dengan barang bukti berbeda. Kapolres Imam Asfali melihat barang bukti dan para tersangka pelaku pencurian sepeda motor setelah konferensi pers di Mapolres PD pada Selasa 14 Mei kemarin. Dikatakannya mereka telah melakukan aksi dalam waktu berbeda tercatat mulai Agustus 2023 hingga Mei 2024. Dari pengakuan tersangka, lanjutnya aksi pencurian dilakukan di beberapa lokasi berbeda di wilayah PD. Sementara itu barang bukti diamankan adalah satu unit Honda Scoopy berwarna hitam, satu sepeda motor Honda Vario berwarna hitam, satu Vario berwarna putih BL3564 PAW dan satu Yamaha Mio berwarna putih. Sementara itu 5 dari 6 tersangka dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar Selasa sore. Sudarlun, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP RI Selasa 14 Mei 2024 menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada oknum anggota Kiplangsa Iqbal Suliansyah dalam sidang pembacaan putusan kode etik penyelenggara pemilu Gesung DKPP RI di Jakarta. Sementara itu oknum anggota KIP Kota Langsa Iqbal Suliansyah saat ini sedang menjalani hukuman penjara di lapas kelas 2 B Langsa. Iqbal Suliansyah sebelumnya pada 28 Maret 2024 oleh Majelis Hakim PN Negeri divonis bersalah dengan hukuman 1 tahun 8 bulan dan Fahran S divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis juga Ketua PN Langsa Dini Damayanti SH dan Hakim Anggota Rizwan Herfiansyah SH MH dan Hakim Anggota 2 Iman Haryo Putmana SH MH. Kedua terdakwa divonis atas pelanggaran hukum pidana tentang informasi dan transaksi elektronik terkait akun bodong Facebook Usman Udin milik oknum anggota KIP tersebut. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus menggencarkan pompanisasi di areal persawahan sebagai antisipasi perubahan iklim. Kehadiran sumber air baru ini diyakini bisa menjaga target produksi ketahanan pangan. PLT Kadis Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Aceh Tamiang Yunus menyampaikan dalam sepekan terakhir pihaknya terus meninjau lokasi persawahan yang berpotensi mengalami kekeringan. Ancaman ini disebabkan perubahan iklim ekstrim yang menyebabkan kekeringan, umumnya daerah yang disurvei pada wilayah hulu. Ia mengakui produksi padi di daerah ini tidak sebanding dengan daerah lain akibat faktor minimnya air. Sebagai solusi, pemerintah daerah telah melakukan survei sumber daya air yang nantinya akan dipasang pompa air. Sudarlun, warung makan dan kopi di Desa Panten Bayam, Kecamatan Betung, Nagan Raya terbakar Selasa 14 Mei 2024 pagi. Kebakaran terjadi pada pukul 07 waktu Indonesia Barat, tidak ada laporan korban jiwa. Namun, bangunan warung yang berkonstruksi papan beserta isi dan di dalamnya ludes dilalap si jago merah. Penyebab kebakaran warung milik Muklis tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian di Nagan Raya. Terkait peristiwa ini, BPBD Nagan Raya menyerahkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran. Kalak BPBD Nagan Raya Irfan Darinadi didampingi tim Pusdalop Agus Salim mengatakan, setelah mendapat laporan kebakaran, tim mengerahkan armada pemadam ke lokasi. Api berhasil dipadamkan sehingga tidak merambah ke rumah lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan pangan beras sebesar 10 kg kepada warga di lapangan tenis Alun-Alun Kirambu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 14 Mei 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan pentingnya dukungan pangan dari pemerintah terhadap masyarakat di tengah kenaikan harga pangan global. Oleh karenanya, ia memastikan bantuan beras 10 kg akan terus diberikan hingga Juni, dengan harapan dapat diteruskan hingga Desember 2024. Ia menuturkan bantuan pangan beras dibagikan sebagai respon dari naiknya harga di tingkat global akibat berbagai faktor eksternal. Sudarlun, pada Kamis 16 Mei 2024 dan Jumat 17 Mei 2024 nanti, Pengadilan Tinggi PBB bakal mengadakan sidang atas permintaan Afrika Selatan, yakni untuk memberlakukan perintah darurat pada Israel guna menghentikan serangan di Rafah, Palestina. Mahkamah Internasional ICJ di Den Haag akan mendengarkan pengacara dari Afrika Selatan pada Kamis besok, diikuti dengan tanggapan Israel pada hari berikutnya. Dikutip dari AFP, pada Selasa 14 Mei kemarin, awal bulan ini, Pretoria mengajukan petisi kepada ICJ untuk mengambil tindakan sementara atas serangan ke Rafah. Selain itu juga meminta pengadilan memerintahkan Israel untuk segera menarik diri dan menghentikan serangan militernya di Rafah. Pengadilan juga meminta Israel mengambil semua tindakan efektif untuk memfasilitasi akses tanpa hambatan terkait bantuan kemanusiaan ke Gaza. Diketahui hampir 450 ribu warga Palestina telah mengungsi dari Rafah dalam beberapa hari terakhir. ICJ dibentuk untuk menangani perselisihan antara negara dan meskipun keputusannya mengikat secara hukum, namun tidak ada upaya untuk menegakkan keputusan tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 15 Mei 2024. Berita sore Serambi FM dapat Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.